Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati a'azzakumullah. Alhamdulillah, untuk kesekian kalinya Allah subhanahu wa ta'ala menakdirkan kita untuk bertemu kembali dan melanjutkan kembali pembelajaran bahasa Arab kita, yang mana insyaAllah malam ini kita akan lanjutkan pada halaman 50, Safhah Khamsun. Ba, untuk cetakan baru, ba ada di halaman Khamsun. Adapun cetakan lama, 49, Tis'atun wa arba'un, di bagian ba. Masih di ad-dars Ad-Darsu Tasi' bagian ba sekarang, karena bagian alif sudah atau bagian hamzah sudah kita pelajari pada pertemuan yang lalu, dan hari ini insyaallah kita akan lanjutkan ke ba, bagian ba. Unzuru ila al-kitab wastami'u jayidan. Unzuru ila al-kitab wastami'u jayidan. Aynal mudarrisu? Aynal mudarrisu? Huwa fil fasli. Huwa fil fasli. Wa aynal mudarrisul jadidu? Wa aynal mudarrisul jadidu? Huwa indal mudiri. Huwa indal mudiri. Ayna at-talibul jadidu? Ayna at-talibul jadidu? Dhahaba ila al-maktabati. ذهب إلى المكتبة. من ذلك الرجل الطويل الذي خرج الآن من المدرسة؟ من ذلك الرجل الطويل الذي خرج الآن من المدرسة؟ هو المدير الجديد. هو المدير الجديد. ومن الولد الصغير الذي خرج الآن من الفصل؟ ومن الولد الصغير الذي خرج الآن من الفصل؟ هو ابن المدير الجديد. هو ابن المدير الجديد. طيب نكتفي إلى هنا أولا. طيب سمعتم آنفا وفهمتم ولا لا؟ Syarahan hadza fi al-muhadhara al-madiyah. Sudah kita jelaskan ini pertama lalu kan? Baik, labas nuraji' awalan. Hayya ikhwan, istami' thumma karir. Unzuru ila al-kitab wastami'u thumma kariru. Nuridu as-sawt ya ikhwan. Aina al-mudarrisu? Aina al-mudarrisu? Naam. Aina al-mudarrisu? Aina al-mudarrisu? Huwa fil fasli. Huwa fil fasli. Huwa fil fasli. Huwa fil fasli. Limada al-fasli huna majrur ya ikhwan? Huwa al-fasli. Dimana? Mengapa di sini majrur? Karena ada? Ada harful jar. Di dahulu ada harful jar. Apa di sini harful jarnya, ikhwan? Fi. Fi. Ahsantum. Hayya. Wa aynal mudarrisul jadidu? Wa aynal mudarrisul jadidu? Huwa indal mudiri. Huwa indal mudiri. Huwa indal mudiri. Huwa indal mudiri. Aina talibul jadidu? Aina talibul jadidu? Aina talibul jadidu? Aina talibul jadidu? Zahaba ilal maktabati. Zahaba ilal maktabati. Zahaba ilal maktabati. Zahaba ilal maktabati. من ذلك الرجل الطويل الذي خرج الآن من المدرسة خرج الآن من المدرسة طيب أنا سامبون dengarkan baik-baik. من ذلك الرجل الطويل الذي خرج الآن من المدرسة من ذلك الرجل الطويل الذي خرج الآن من المدرسة هو المدير الجديد هو المدير الجديد ومن الولد الصغير الذي ومن الولد الصغير الذي خرج الآن من الفصل خرج الآن من الفصل ومن الولد الصغير الذي خرج الآن من الفصل ومن الولد الصغير الذي خرج الآن من الفصل هو ابن المدير الجديد هو ابن المدير الجديد هو ابن المدير الجديد هو ابن المدير الجديد طيب قبل أن نواصل نريد أن يقرأ بعض الإخوة فضل يا محمد اقرأ أين المدرس نعم ترجم أولا لمنكه قروج نعم Huwa fil fasli. Dia ada di dalam kelas. Naam. Wa aina al mudarrisul jadid? Naam. Dan di manakah guru yang baru itu? Huwa 'inda al mudiri. Dia ada bersama direktur. Naam. Jayyid. Aina al talibul jadid? Naam. Di manakah murid yang baru itu? Dhahaba ila al maktabati. Naam. Dia pergi ke perpustakaan. Jayyid. Man dhalika ar-rajulu at-tawilu alladhi kharaja al-ana min al-madrasati? Siapakah laki-laki yang tinggi itu yang keluar dari sekolah? Yang baru yang sekarang keluar dari sekolah? Dia jawab, "Huwa al-mudirul jadid." Dia direktur yang baru. Naam. استمر. ومن الولد الصغير الذي خرج الآن من الفصل؟ Siapakah anak kecil yang sekarang keluar dari kelas? Naam. Huwa banul mudir al-jadid. Dia adalah anak direktur yang baru. Naam. Anak laki-laki direktur yang baru. Naam. Santai. Barakallahu fik. طيب الآن نواصل. استمع جيدا انظروا إلى الكتاب واستمع كيف ترنجد كان مستعيد يا إخوان سياب طيب لمن تلك السيارة الجميلة لا تكرر استمع أولا لمن تلك السيارة الجميلة هي للمدير الجديد هي للمدير الجديد لمن هذا الكتاب الكبير لمن هذا الكتاب الكبير أهو للمدرس أهو للمدرس لا هو للطالب الجديد لا هو للطالب الجديد أين الملعقة الصغيرة؟ أين الملعقة الصغيرة؟ هي في الكوب هي في الكوب أين الكرسي المكسور؟ أين الكرسي المكسور؟ huwa hunaka, huwa hunaka. Syarahna hada, sudah kita jelaskan kemarin ini? Belum. Oh, lama? Lama. Baik. Idan istami' jidan. Ana akra maratan ukhra. Wa nashra ba'd al-kalimat. Liman tilka as-sayyaratul jamilatu? Insyaallah di sini tidak ada kalimat yang baru, ikhwan. Nah, terjemahan saya Farhin. Milik siapa? Mobil yang indah. Itu? Nah, yang bagus itu jayid. Hiya lil mudiril jadidi. Hiya lil mudiril jadidi. Terjemahan saya Farin, istamir. Dia kepunyaan kepala sekolah yang baru. Lil mudir al jadid. Ahsant. Liman hadzal kitabul kabiru? Ahwa lil mudarrisi. Terjemahan saya Ridwan. Aina anta Ridwan? Maka al-kitab ولا لا. طيب. لمن هذا الكتاب الكبير أهو للمدرس؟ لا هو للطالب الجديد. نعم. اقرأ أولا ثم ترجم. لمن هذا الكتاب الكبير أهو للمدرس؟ لا هو للطالب الجديد. Nah, terjem. Punya siapa buku yang besar itu? Nah. Apakah buku itu kepunyaan Pak Guru? Nah, apakah dia milik apakah dia guru? Milik Pak Guru? Nah. La huwa talibul jadid. Tidak, buku yang baru itu milik murid yang baru. Nah. Tidak, dia atau buku yang baru itu atau yang besar itu li talibil jadid, milik atau kepunyaan murid yang baru. Nah. طيب أين الملعقة الصغيرة؟ ترجم أنت يا أخي الكريم. صندوق ملعقة. نعم صندوق. Di mana sendok yang kecil itu? نعم. Dia di dalam gelas. نعم. هي في الكوب الكوب glass. Antum lihat gambarnya di sampingnya. بالطبع القريمة موجود في هذه الصورة. موجود. طيب. أين الكرسي المكسور؟ أين الكرسي المكسور؟ فجري. Mudah ini insyaallah. Di mana kursi pecah? Nah, di mana kursi yang pecah itu? Naam. Wa naam afwan, patah ya. Dia di sana. Dia di sana. Al-maksur huna. Kalau untuk kursi maka dia patah. Tapi untuk barang-barang yang seperti gelas, piring maka dia pecah. Nah. Ahsantum. Baik, tentu insyaallah ikhwan. Baik, insyaallah ikhwan dan akhwat di rumah. Insyaallah ana yakin tidak akan kesulitan menerjemahkan beberapa kalimat ini karena insyaallah semua al-mufradat di sini tidak ada yang baru. Artinya kalau antum murajaah insyaallah tidak akan kesulitan. Yang kesulitan itu bagi ikhwan yang tidak murajaah atau akhwat yang tidak murajaah atau baru saja bisa jadi baru saja mengikuti pelajaran kita. Ala kulli hal khair insyaallah. Baik ya ikhwan, alaan daurukum. Alaan daurukum antum. Hai ya ikhwan. لمن تلك السيارة الجميلة؟ لمن تلك السيارة الجميلة؟ هي للمدير الجديد. هي للمدير الجديد. لمن هذا الكتاب الكبير؟ لمن هذا الكتاب الكبير؟ أهو للمدرس؟ أهو للمدرس؟ لمن هذا الكتاب الكبير؟ أهو للمدرس؟ لمن هذا الكتاب الكبير أهو للمدرس؟ لا هو للطالب الجديد. لا هو للطالب الجديد. أين الملعقة الصغيرة؟ أين الملعقة الصغيرة؟ أين الملعقة الصغيرة؟ أين الملعقة الصغيرة؟ هي في الكوب. هي في الكوب. هي في الكوب. هي في الكوب. أين الكرسي المكسور؟ أين الكرسي المكسور؟ أين الكرسي المكسور؟ أين الكرسي المكسور؟ هو هناك. هو هناك. هو هناك. هو هناك. طيب يا إخوان، أنتم كلوا perhatikan di sini ada ضمير هو dan ضمير هي. Ada kata ganti orang ketiga هو، lalu ada kata ganti orang ketiga هي. Apa beda antara huwa dan hiya di sini? Maknanya sama, dia. Untuk menunjuk orang ke tiga. Tapi dhamir ini atau kategori juga dipakai untuk menunjuk benda. Bisa juga dipakai untuk menunjuk benda. Contoh huwa untuk laki-laki antum lihat di ainal mudarrisu di awal ba antum lihat ainal mudarrisu. Di sini jawabannya tidak mengulang lagi kalimat al-mudarrisu tapi dicukup digunakan kata ganti huwa fil fasri. Antum jawab al-mudarrisu fil fasri benar insyaallah. Al-mudarrisu fil fasri insyaallah jawaban antum benar. Tapi di sini menggunakan kalimat yang lebih ringkas huwa fil fasli kata ganti untuk al mudarris. Nah, huwa di sini digunakan untuk kata ganti orang ketiga laki-laki. Fahim? Begitu juga wa ainal mudarrisul jadidu huwa indal mudiri. Tadi orang antum lihat kalimat liman tilkas sayyaratul jamilatu. Cetakan baru antum lihat halaman 51-nya. Cetakan lama, halaman berapa, Akhi? 50. Liman tilkas sayyaratul jamilatu? Milik siapa mobil yang bagus itu? Antum lihat jawabannya di sini. Hiya lil mudiril jadidi. Kalimat as-sayyaratul jamilatu diganti dengan kalimat hiya. Dhamir untuk mu'annath. Antum lihat di sini as-sayyaratu al-jamilatu alisa hadhihi mu'annath ikhwan? Nah, ini mu'annath as-sayyaratu. Ada ta' marbutah di situ. Di sini juga menunjukkan bahwasanya kata ganti huwa atau hiya bisa juga dipergunakan untuk benda selain orang. Contoh penggunaan huwa untuk benda antum lihat di bagian selanjutnya. Liman hadzal kitabul kabiru? Ahuwa lil mudarrisi? Milik siapa buku yang besar ini? Apakah dia di sini kembali ke siapa, ikhwan? Huwa. Al-kitabul kabiru. Di sini menunjukkan bahwa dhamir huwa, kata ganti huwa, dapat digunakan untuk menunjuk benda. Jawabannya antum lihat, la huwa litalibil jadidi. Lagi-lagi di sini, jawabannya menggunakan dhamir kata ganti huwa sebagai kata ganti untuk kalimat apa, ikhwan? Al-kitabu al-kabiru. Sehingga lebih ringkas dan lebih pendek jawabannya. Begitu juga kalimat hiya bisa digunakan untuk manusia, bisa juga untuk benda. Tapi dengan syarat huwa dan hiya tidak dipergunakan seperti para dia dipergunakan untuk manusia. Jika huwa untuk laki-laki, maka ketika ditunjuk untuk benda, maka bendanya harus bersifat muzakkar. Begitu juga hiya, karena hiya dipergunakan untuk menjadi kata ganti perempuan, maka ketika dia menjadi kata ganti untuk benda, maka benda tersebut harus mu'annas. Paham tum? InsyaAllah. Tebalan naftah al-majal li al-mustami'ah. Bagi para pendengar yang ingin mengikuti pembelajaran kita, Anda bisa menghubungi di 021-823-6543. Dan sudah ada yang masuk, kita angkat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dengan siapa, Umu, di mana? Dengan Umi Aksan di Bekasi. Ya. Umu Aksan, kalau kita, Ma Aki? Ada. Ya? Ya. Baik. Dibaca Umu Aksan, Ba. Ainal Mudarris. Ainal mudarrisi. Ainal mudarrisi. Nah. Wa fil fasli. Nah. Wa ainal mudarrisul jadidu. Wa ainal mudiri. Nah. Ainal talibul jadidu. Nah. Zahaba ilal maktabi. Idhahaba. Ilal maktabati. Jaid. Man zalika rojulu tawilul lazi kharajal ana minal madrasati. Nah, sekali lagi Ummu Hasan. Man dhalika rajulu tawilul lazi kharajal ana minal minal madrasati. Naam. Wal mudirul jadidu. Naam. Wa minal waladu shaghir. Wa manil waladu shaghir. Shaghiru ladzi kharaja al-ana minal fasli. Jayyid. Wa ibnul mudiril jadid. Tayyib, ahsanti. Barakallahu fik. Ummu Hasan, paham yang dibaca Ummu Hasan? Insyaallah. Baik, syukran. Jazakallahu khair. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya persilakan bagi para pendengar yang lain, Anda bisa menghubungi di 8236543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ummu di mana? Dengan Ummu Anissa di Bekasi. Ya, Ummu Anissa, dilanjutkan. Lanjut ya, Pak Ustaz. Nah, liman tilkas sayyaratul jamilatu. Liman tilkas sayyaratul jamilatu. Nah. Hiya lil mudiril jadidi. Jayid. Liman hadzal kitabul kabiru. Ahuwa lil mudarrisi. Nah. La huwa lil talibil jadidi. Jayid. Aynal mil'aqatus saghiratu. Hiya fil kubi. Aynal kursiyul maksuru. Nah. Huwa hunaka. Insyaallah fahamti madha qara'ti insyaallah. Insyaallah. Baik, barakallahu fiik. Syukran. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bagi para pendengar yang lain Anda bisa menghubungi. Kita masih punya kesempatan di 8236543. Diharapkan ikhwan ya. Dan para ikhwan silakan. Ya, bagi para pendengar yang menyimak pelajaran ke-9 untuk tamrin. Mbak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Umur Ruesi di Depok. Silakan Umur Ruesi. Dari awal, Aynal Mudarrisu. Aynal Mudarrisu. Huwa fil fasli. Naam. Wa Aynal Mudarrisu jadidu. Naam. Huwa indal mudiri. Jayid. Aynat talibul jadidu. Zahaba ilal maktabati. Sekali lagi Umur. Zahaba. Zahaba ilal maktabati. Mana al maktabah? Perpustakaan. Naam, istamiri. Man zalikar rajulu tawilu alladhi kharaja ana minal madrasati. Sekali lagi Ummu. Alladhi kharajal ana. Alladhi kharajal ana minal madrasati. Naam, ma mana ar-rajulu tawil? Kharajul keluar sekarang. Ar-rajulu tawil. Naam. Ar-rajulu laki-laki itu. At-tawil. Yang kecil. Kecil. At-tawil. Tinggi. Yang tinggi. Nah, jadi. Afwan. Istamiri. Huwal mudiru jadidu. Nah. Wa minal waladu. Wa mani. Nah. Wa mani waladu sugiru jadi. Jadi kharajal ana minal fasli. Sekali lagi Ummu. Wa manil waladu sugiru lazi kharajal ana minal fasli. Jayid. Huwa bannul mudiri jadid. Ahsanti, barakallahu fikum. Jazakallahu fikum. Afwan Ustaz. Ya. Di halaman 15 kan di situ ada kata ma ismul ya. Halaman 15, sebentar saya lihat dulu. Wa ismu di mana? Yang maksud itu dibacanya masmu. Wasmu. Iya. Wasmul. Di mana kalimatnya? Iya, wasmul mudiri atau wa ismul mudiri. Iya, tidak dibaca wasmul mudiri karena alif di situ alif atau hamzatul wasl sehingga tidak dibaca kalau di tengah-tengah. Nah. Seperti ya? Yang ya, tadi ya. Iya, wasmul langsung. Sama seperti kalimat huwa bunul. Oh iya. Huwa bunul mudiri yang barusan kita baca tadi. Iya, terus Ustaz yang kedua di Murojaah sepertinya Ummu nih. Iya, Afwan Ustaz sebentar. Tajiru goniun ya. Alaman 15 juga tajiru goniun kan gitu ya. Tapi kemarin kan kata sifat itu mengerti kata benda yang sifati ya. Di mana sebentar saya dulu. Nomor berapa Ummu? Ada tajiru goniun kan. Tajiru goniun. Tajiru goniun. Kalimat goniun di sini bukan sifat untuk at-tajir. Oh, gitu. Kedudukan di situ bukan sifat untuk tajir. Dia kedudukan di situ sebagai khabar. Mubtada wa khabar. Dan insyaallah nanti kita akan pelajari apa itu mubtada dan apa itu khabar insyaallah. Oh, beda Ustaz ya sama beda. Yang sekarang beda. Sudah pelajari ya. Iya, betul. Syukran juga sama. Iya. Jazakallah khair. Sudah murwafi. Silakan bagi para pendengar yang lain, dan kami minta untuk para pendengar akhwat yang mungkin untuk menelpon supaya dipending dulu, kita berikan kesempatan ya bagi pendengar ikhwan. Kami sampaikan kembali bagi para pendengar akhwat yang ingin mencoba telepon dipending sementara, kita berikan kesempatan bagi para pendengar ikhwan yang ingin mencoba, Anda bisa menghubungi di 021-823-6543. Kami ulangi kembali bagi para pendengar akhwat untuk dipending sementara, dan kita berikan kesempatan untuk pendengar ikhwan di 823-6543 tamrin yang ba ya pada pelajaran yang ke-9. Sebelumnya Ustaz, ada beberapa pertanyaan mungkin sambil kita tunggu di SMS sangat singkat ya. Saya kita angkat terlebih dahulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Asadi di Bogor. Di Bogor. Sedikit dikecilkan ya radio monitornya ya. Kita agak jauh. Oh, David terbalik, silakan. Ya. Siapa tuh Mas Muka Al-Krim? Mas Muka. Ismi Hamzah, Mas Muka. Ashadi. Ashadi. Ya. Taib, Ashadi ikra, fadal. Liman tilka sayyaratul jamilatu? Liman tilka sayyaratul jamilatu? Sekali lagi Ashadi, maratan akhra. Liman? Liman tilka. Ah, isin di situ. Sayyaratul jamilatu. Tilkas sayyaratul. Tilkas sayyaratul jamilatu. Nah, mumtaz. Hiya lil mudar lil. Naam. Hiya lil mudar lil mudiril. Hiya lil mudiril jadidi. Naam, ahsant. Liman hazal kitaba. Liman hazal kitabal kabiru. Kitabul kabiru. Sekali lagi. Kitabul kabiru. Naam, jayid. Ahiyal mudarrisi. Ahuwa. Ahwal mudarri. Ahuwa lil mudarrisi. Ahuwa lil mudarrisi. Naam. La. Huwa lil talibi jadidi. Naam, huwa lil talibil jadidi. Sekali lagi, Ashadi. Huwa lil talibil jadidi. Mumtaz. Naam, istamit. Ya. Ainal mil aqatus saghiratu. Mumtaz. Hiya fil kubi. Naam. Ainal kursiyul maksuru. Naam. Huwa hunaka. Jamil. Ashadi. Ya. Anta faham ta madha qara'ta? Anta faham apa yang dibaca? Sebagian paham. Ya, taib, alhamdulillah. Taib, labas. Labas, insyaAllah. Ya. Taib. Terlewat tadi terjemahnya atau bagaimana Ashadi? Terlewat tadi. Terlewat tadi terjemahannya sepertinya. Iya, terlewat ya. Nanti bisa. Ya. Tidak rutin, tapi banyak enggak sempatnya gitu. Taib, tapi taib. Sekarang, labas. Khair insyaAllah. Syukran Ashadi. Jazakallah khair. Ya, syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Kita berikan kesempatan lagi bagi ikhwan ya, dan bagi para pendengar akhwat yang ingin mencoba masuk di pending sementara, kami mohon maaf, kita berikan kesempatan untuk pendengar ikhwan yang ingin berinteraksi langsung dan bersama-sama ya belajar bahasa Arab dengan kita semua ini. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan dengan siapa di mana? Abu Abdulbar di Cikarang. Di Cikarang. Ya, radionya agak dijauhkan ya atau dimatikan saja. Silakan. طيب يا ابن عبد البر كيف حالك؟ الحمد لله خير. طيب اقرأ إذن. نعم. تقرأ من البداية. الأول. نعم. من أين المدرس؟ من هنا. أين المدرس؟ نعم. هو في الفصل. جيد. وأين المدرس الجديد؟ هو عند المدير. نعم. أين الطالب الجديد؟ أين الطالب الجديد؟ جيد. ذهب إلى المكتبة. سكالاجي أخي الكريم. ذهب. ذهب إلى المكتبة. جيد. من ذلك الرجل الطويل الذي خرج الآن من المدرسة؟ نعم. هو المدير الجديد. جيد. ومن وَمَنِ الْوَلَدُ الصَّغِيرُ الَّذِي خَرَجَ الْآنَ مِنَ الْفَصْلِ نعم وَابْنُ الْمُدِيرِ الْجَدِيدِ نعم واصل واصل ترسكن لمن تلك السيارة الجميلة فهمت إن شاء الله ما قرأت إذا إن شاء الله الحمد لله فهمت طيب استمر لمن تلك السيارة الجميلة هي للمدير الجديد نعم لمن هذا الكتاب لمن هذا الكتاب الكبير نعم أهو للمدرس نعم لا هو للطالب الجديد جيد أين الملعقة الصغيرة هو في الكوب انتبه يا أخي هي أو هو هي نعم. هي في الكوب جيد أين الكرسي المكسور نعم هو هناك أحسنت بارك الله فيكم شكرا جزاك الله خير السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته طيب طيب لابس Ya, ada beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan materi. Yang pertama mungkin saya dijelaskan dan berikan contoh berkaitan tentang isim-isim muannats dan mudzakkar min babil. Baik. Muraja. Bahasa babil babil muraja hada fi al-haqiqa su'alun jadid. Bab al-mudzakkar wal muannats. Ini masalahnya masalah yang luas tapi tidak mengapa jika disampaikan hal yang global. Al-isim al-mudzakkar yaitu isim yang bersifat laki-laki. Kalau nama maka sudah jelas. Kalau nama, isim itu nama seorang maka sudah jelas. Hamidun, Mahmudun, Muhammadun, Hasanun, Aliun, Umar dan seterusnya. Nama-nama laki-laki ini muzakkar. Lalu bagaimana kalau seandainya nama-nama itu nama benda? Maka kita katakan ghalibnya, seringnya atau sebagian besarnya, kalau tidak kita katakan seluruhnya, isim yang muzakkar adalah isim yang tidak memiliki tanda tak marbutah. Isim muzakkar adalah kata benda muzakkar adalah kata benda yang tidak ada di tidak ditutup dengan tak marbutah. Maka kebalikan jika ada isim yang di belakangnya ada tak marbutah maka dia dipastikan muannas walaupun tidak selamanya muannas. Contoh isim muzakkar, kitabun. Antum lihat kalimat kitabun, tidak ada sama sekali tanda tak marbutahnya di situ. Maka kitabun, kita pastikan dia isim muzakkar. Maktabun, meja. Sikinun, pisau. Qalamun, sarirun. Apa lagi, ikhwan? Kursiyun. Masjidun. Masjidun. Ma'hadun. Dan seterusnya ini semua asma muzakkar. Isim yang bersifat muzakkar. Maka kebalikannya isim muannats adalah kata benda yang diakhiri dengan ta marbutah. Contohnya adalah apa ya ikhwan? Madrasatun, saburatun, zujajatun, mil'aqatun yang biasa kita baca, baqaratun dan seterusnya. Antum lihat semua isim ini semua diakhiri dengan ta marbutah. Tapi tidak semua sekali lagi, tidak semua isim yang di belakangnya ta marbutah muannas, walaupun sebagian dasarnya iya, kita katakan ghalibnya iya muannas. Contoh kata benda yang di belakangnya tak marbutah tapi bukan muannas, apa ya kawan contohnya? Hamzah. Hamzatun bil ha alaysa bil ha. Ha hamzatun, maka di sini bukan bukan isim muannas tapi isim muzakkar karena nama untuk seseorang hamzah. Naam wallahu a'lam. Baik. Ya mungkin satu lagi sebelum kita lanjutkan. Ya. Ada beberapa pertanyaan yang sama mungkin belum jelas berkaitan tentang perbedaan antara khobar dengan sifat. Pada pelajaran 3 disebutkan ya, sifat tidak ada alif lamnya ya. Seperti ya. Jadi contohnya ya tadi seperti yang ditanyakan sama siapa? Umurahi tadi. Al-qalamu qadimun. Di sini qadimun tidak pakai alif lam. Iya. Begini bedanya. Kalau antum bilang al-qalamu qadimun, maka ketika antum terjemahkan pulpen itu sudah lama. Al-qalamu qadimun, pulpen itu sudah lama. Tapi kalau antum bilang al-qalamul qadimu, pulpen yang lama itu, nah itu terjemahannya. Dia sifat al-qadimu sifat daripada al-qalam. Seperti kalimat tadi at-tajiru Ghaniyun, pedagang itu orang yang kaya. Pedagang itu orang yang kaya. Itu kalau antum bilang at-tajirul ghaniyu, pedagang yang kaya itu, nah, antum lihat beda terjemahannya dari sini. Memang tergantung daripada penggunaannya. Jika dia menyebutkan at-tajiru ghaniyun, maka kita pastikan ghaniyun di situ bukan sifat, bukan naat. Ulang lagi, at-tajiru ghaniyun, dapat dipastikan kalimat ghaniyun di situ bukan naatun atau bukan sifatun. Apa sebabnya? Antum lihat karena an-na'tu kaidahnya bagaimana kemarin ikhwan, an-na'tu atau as-sifah tatba'ul mausuf, selalu ikut dengan benda yang disifati. Benda yang disifati muzakkar, maka dia sifatnya harus muzakkar. Benda yang disifati muhalla bi alif lam, dia ada alif lamnya, maka sifatnya juga ada alif lamnya. Dan begitu seterusnya, ikhwan. Wallahu a'lam. Baik. Nastari qaul rubama. Oke, pada mendengar saja di mana saja berada, jangan ke mana-mana, kita rehat sejenak dan kita akan segera kembali setelah jeda yang berikut ini. Al-Qur'an. Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin ra'aitahu khashi'an mutasaddi'an min khashyatillah. Wa tilkal amsal nadribuha lin لعلهم يتفكرون رجاء راديو دعوه السنه والجماعه للذاكرين والذاكرات نرجو ان يمنحنا الله سبحانه وتعالى kembali di frekuensi 756 AM dan Anda baru yang mungkin baru bergabung bersama kami, selamat menyimak dalam kajian bimbingan bahasa Arab untuk pemula, masih dalam pelajaran 9 dan kita akan lanjutkan kembali. Tafadhol. Nah. Alana dakhul tamarin. Nadkhul tamarin. Latihan-latihan. Wahid iqra waktub. Iqra waktub. Mana iqra waktub ya, ikhwan? Baca dan tulislah. Ah, sekarang giliran antum sekarang nih. Daurukum al-an. Ah, man yaqra? Fadal ya Muhammad. Ma'ana Ridwan. Khamis. Taib. Khalas. Fadal ya Ustaz Muhammad. Wahid. At-tabibul jadidu fil mustashfa. At-tabibul qadimu fil mustawsaf. Fil mustawsafi. Naam. Amratan akhra yahi. At-tabibul jadidu. At-tabibul jadidu fil mustashfa. At-tabibul qadimu fil mustawsaf. Fil mustawsafi. Nah, mana al-mustawsaf? Al-mustawsaf ibarat an-nam. Mustashfa saghir. Tuqaddam fihi al-khadamat wal-ilaj al-basit. Nah, al-mustashfa saghir. Nah, puskesmas atau klinik. Nah, rumah sakit kecil yang di situ hanya diberikan pelayanan pengobatan ringan. Tidak berat seperti mustashfa. Nah, klinik atau puskesmas. Nah, adapun apotek as-saydaliyah. Nah. Nah, تفضل يا محمد استمر. Al-qalamu maksuru 'ala al-maktabi. مرة أخرى al-qalamu al-maksuru 'ala al-maktabi. Nah. Terjem awalan. Pena yang patah itu ada di atas meja. Ahsan, barakallahu fikum. Yakfi, fadhal ya akhfarin, salasa. Salasa. Al-mirwahatu alir. Al-jadidatu. Naam. Sekali lagi, akhi. Al-mirwahatul jadidatun. Ada alif lam, tidak mungkin jadidatun. Al-jadidatu. Al-mirwahatul jadidatu fil ghurfatil kabiratu. Fil ghurfatil fil ghurfatil kabiratu. Kabiratu atau kabirati? Kabirati. Sebabnya? Ada alif lam. Nah, alif lam, alif lam berpengaruh jadi majrur. Al-kabirati sifat dari kalimat al-ghurfah. Fil ghurfati, lihat al-ghurfati di situ majrur. Karena harful jar. Dia kasrah harakatnya karena ada harful jar. Maka al-kabirati sifatnya harus juga majrur. Al-ghurfatu muannas, maka al-kabiratu juga muannas. Sifatnya harus juga muannas. Al-ghurfatu di situ ada alif lam, maka sifatnya juga harus ada alif lam. Kemudian al-ghurfati, karena fil ghurfati, al-ghurfatu di situ majrur dengan fi, al-ghurfil ghurfati, maka sifatnya juga harus majrur. Maka naqul fil ghurfatil kabirati. Faham tak, Farhim? Istamir, anta Fajri. Al-waladu empat. Nah. Al-lughatul arabiyyatu sahlatun. Naam. Al-lughatul arabiyyatu sahlatun. Naam, ahsant. تفضل استمر انت يا اخي الكريم. 5 نعم تفضل يا اخي. 5 الولد الطويل الذي خرج من الفصل الان طالب من الكويت. طالب من الكويت. الولد الطويل الذي خرج من الفصل الان طالب من الكويت. في الطبعة القديمة في الكويت من الكويت. اما في الطبعة الجديدة cetakan baru minal hindi. Naam. Ah santai. Naam. La, خلاص يكفي. Minal Kuwait. Naam, minal Kuwaiti, sah. Fadal ya akhi, 6. Ana fil madrasati ath-thanawiyyah. Naam. Ma mana ath-thanawiyyah? Ayu marhala hadhihi? Marhala ba'd ibtida'iyyah aw قبل الجامعية. قبل الجامعية. الثانوية di sini maksudnya adalah SMA. Adapun di negeri kita ini الثانوية itu SMP. Nah, ada perbedaan istilah di sini. Kalau di negeri-negeri Arab الثانوية itu marhala pendidikan sebelum universitas. Nah, Sabah. Fadal ya khik. Sabah. Dahab al-rajulul fatirun ilal wazir. Ah, sekali lagi. Akhi. Berarti kan ada harful jar, lalu ada sifat. Hmm. Dahabar rajulul fatir. Naam. Ilal waziri. Nah. Terjem awalan entah Farin. Laki-laki itu pergi. Laki-laki miskin pergi ke al-wazir menteri. Naam, jayid. Al-wazir menteri. Naam. 8 8 jalasa at-talibu jadidu khalfal hamidu. Khalfa hamidin. Jalasa at-talibul jadidu. Ahsanta ya Fajri. خلف حامد. لماذا حامد مجرور هنا يا اخوان؟ مضاف اليه. نعم، حامد مضاف اليه. نعم. 9 تفضل يا اخي الكريم. السكين الكبير حاد جدا. نعم، السكين الكبير. ما معنى السكين الكبير؟ يساوي ام بسلك. نعم، الحنجر هذه حاد. ما معنى حاد؟ تجم. تجم جدا. تجم سكالي. تجم سكالي، ما شاء الله. 10 يا أخي. 10 من هذا الولد الصغير؟ هو ابن المدرس الجديد. لماذا جديد؟ الجديد أو الجديد؟ الجديد أو الجديد؟ جديد. الجديد يعود إلى المدرس أو يعود إلى ابن؟ أو يعود إلى ابن المدرس ك طيب لا بس ما في مشكلة صح صح على الجديد هو ابن المدرس الجديد نعم ابن المدرس يعني أنه مضاف مضاف إليه إذا بقى قديمة قصيرة ليس صغيرة ها؟ من هذا الولد القصير من هذا الولد القصير نعم في الطبعة القديمة دي تتقن علامة أنتم di situ tulisannya al al qasir. Di sini kita as saghir. Naam, jayid. Labas. Baik, naftah ala majal ihsan li al mustami'. Baik, bagi para pendengar yang ingin berinteraksi langsung membaca tamarin pada kesempatan malam ini, Anda bisa menghubungi di 0218236543. Kita angkat sudah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Iya, dengan siapa Bapak di mana? Toto dari Cirebon. Silakan. Pak Toto. Ya, tafadhal Pak Toto. Dari awal Pak, rekam wahid. Iqra waktu. Wahid. Nah. Tabibul jadidu fil mustashfa. Nah. Tabibul qadimu fil mustawsafi. Fil mustawsafi. Wa tabibul qadimu fil mustawsafi. Jayid. Terjemah awalan? Dokter yang baru itu di dalam rumah sakit nah. Dan dokter yang lama itu di dalam klinik. Nah, jadi istimewa isnan. Isnan. Al-qalamul maktubu 'alal maktabi. Jadi, terjem? Pena yang patah di atas meja. Di atas meja. Nah, jadi salat. Salat. Al-Muwahadul Jadidatu Bil Kabirti. Naam. Al-Mirwaha? Maman Al-Mirwaha? Al-Mirwaha. Naam. Ana belum tahu. Belum tahu. Oh, itu kipas angin. Oh, kipas angin. Ya. Itu kipas angin, naam. Kipas angin yang baru di dalam kamar yang luas. Nah, kamar yang besar, naam. Jadi, nah, arba'ah. Al-Betul Arabiyatu Sahlat. Naam. Bahasa Arab. Bahasa Arab itu mudah. Naam. Khamsa. Khamsa. Al-Walad Tawir Lazi Khoroj Minal Patli Al-Ar Talibu Talibun Talibun Minal Kuwait Minal Kuwaiti Minal Kuwaiti. Naam. Terjem. Anak yang tinggi yang keluar dari kelas Arab nah. Adalah murid dari Kuwait. Taz, ahsantah. Barakallahu fikum. Syukran. Jazakallahu khair. Iya, jazakallahu khair kepada Bapak. Iya, bagi para pendengar yang lain, mohon kami berikan kesempatan kembali di 8236543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana, Bu? Dari Umi Ilham dari Jatiwaringin. Baik. طيب فضل أم الهام yeah. رقم ستة أنا في المدرسة الثانوية سكالاجي أمو أنا في المدرسة الثانوية قرآن تبات أنا في المدرسة الثانوية أنا في المدرسة الثانوية ثانوية ثانوية نعم ذهب الرجل سبعة دي بچا ذهب الرجل الفقير إلى الوزير. نعم. ثمانية. نعم. لوبا. seperti yang muni. جلس الطالب الجديد خلف حميد. sekali lagi umu banyak pendeknya. جلس الطالب الجديد خلف حميد. نعم. ممتاز. تسعة. Asikinul kabiru haddun jiddan. Haddun. Nah. Asikinul kabiru haddun jiddan. Jiddan. Nah. Mana haddun jiddan? Haddun tajam sekali. Tajam sekali. Nah. Terakhir asyara. Asyara. Man hadal waladul qasiru? Naam. Huwa ibnul mudir mudar mudarrisil jadid mudarris mudarrisul jadi mudarrisul jadidi. Naam. Huwa ibnul mudarrisil jadidi. Sah. Jadidi apa jadidu? Kilahuma sahih. Dua-duanya betul insyaallah. Ya. Al-jadidu bisa untuk sifat untuk al-mudarris saja atau sifat untuk ibnul mudarris. Naam. Baik, syukran. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagi para pendengar yang lain silakan kita berikan kesempatan di 8236543. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa kamu di mana? Dengan Umu Akmal di Depok. Tadi sudah masuk Umu Akmal ya? Iya. Baik, kita berikan kesempatan. Silakan, silakan Umu Akmal. Nabas. Nampak. Dibaca dari rakam Wahid Umu Akmal. Wahid. At-tabibul jadidu fil mustashfa wa at-tabibul qadimu fil mustawsafi. Naam. Isnan. Isnan, naam. Al-qalamul maksuru alal maktabi. Jayid. Salasa. Al-mirwahatul jadidatu fil gurpatil kabiroti. Naam. Arba'ah. Al-lugatul arabiyatu sahlatun. Masya Allah, taib. Al-waladu. Khamsa. Khamsa. Al-waladu tawilul ladzi kharaja minal faslil ana talibu minal kuwaiti. Talibun. Nah, Umu Akmal sebelumnya sudah belajar bahasa Arab sebelumnya? Sebelum belajar ini? Sudah. Masya Allah. Syukran. Jazakallah khair. Sita. Halas. Yakfi. Nah. Cukup. Ya. Oh, cukup. Nah. Syukran, Pak Ustaz. Afan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kita berikan kesempatan bagi pendengar yang lain dan khususnya ikhwan bagi para pendengar akhwat. Nah. Dibanding sementara. Ya. Kita berikan kesempatan yang lain untuk pendengar ikhwan yang ingin mencoba masuk di 8236543 Tamarin yang nomor 6, silakan. Kita akan telepon selanjutnya. Assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat dengar siapa di mana? Dengan Abu Ibrahim di Pocong Kulor. Fadala Abu Ibrahim. Ustaz, mau nanya Ustaz. Ya. Yang halaman 49 buku yang lama Ustaz. Iya, bagaimana sih? Di dalam kotak yang juga di halaman-halaman sebelumnya di kotak. Iya. Itu kan ada jumlah al-kalimatul jadidatu. Iya. Pertanyaannya Ustaz, yang pertama, iya. Apakah itu termasuk naat manut Ustaz? Iya. Yang di mana al-kalimatul jadidatu? Al-kalimatul jadidatu. Al-kalimat al-jadidah, kalimat itu. Iya, iya. Sahih, iya. Itu yang pertama Ustaz, sebentar. Itu yang baik, pertama. Labas. Kemudian yang kedua, dari sisi apa jumlahnya, apakah ya. Itu sesuai Ustaz? Artinya al-kalimat itu jamak apa bukan? Kemudian al-jadidah ya. Itu mufrad apa jamak? Ya. Paham Ustaz? Baik. Iya, itu aja Ustaz. Kita aja. Antum enggak mau baca Assalamualaikum. Enggak usah. Baik, baik. Syukran Abu Ibrahim. Baik. Iya, afwan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini memang benar pertama, memang benar ini ada sifat dan mausuf atau na'atun dengan man'ut. Nah, pertanyaannya mungkin yang sepertinya juga mungkin juga tanyakan ikhwan yang lainnya. Al-kalimat di sini jamak muannas, muannas salim. Tapi kenapa sifatnya di sini mufrad? Nah, di sini memang kaidahnya jika isim jamak itu adalah jamak ghair akil, benda yang tidak berakal, jika man'utnya atau mausufnya jamak ghair akil, jamak dari kata benda yang tidak berakal, al-kalimat, kata, tidak berakal. Maka sifatnya mufrad mu'annas. Sifatnya mufrad mu'annas. Al-kalimatul jadidatu. Jadi tidak al-kalimatul jadidatu. Tidak. Contoh lain misalnya al-kutubu. Al-kutub itu jamak. Al-kutubul jadidatu. Tetap sifatnya harus mufrad mu'annas. Contoh lain. Apalagi ikhwan contohnya mu'annas salim misalnya yang ghair akil. As-saburatul jadidatu. Tetap harus mufrad mu'annas. Nah, syukuran. Jazakallah khair. Ya, kita berikan kesempatan lagi bagi para pendengar yang ingin menjawab pertanyaan atau mungkin bertanya perihal pembahasan kita malam ini di 8236543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa di mana? Dengan Andril di Rawamangun. Di Rawamangun. Silakan Pak Andri. Ya. Silakan dibaca Sita. Pak. Ya, enam Sita. Sita. Ana fil madrasati sanawiyati. Sanya agak panjang. Ana fil madrasati tsanawiyyati. Mumtaz. Sab'a. Zahaba ar-rajulul faqiru ila al-waziri. Naam. Thamaniya. Thamaniya. Jalasa talibul jadidu khalfa hamidin. Naam. Tis'a. Tis'a. As-sikinul kabiru hadun jiddan. Naam, jayid. Ashara. Ashara, naam. Man hadhal waladul qasiru. Ma mana al-qasiru? La arif. La tarif. Pendek. Pendek. Yang pendek, naam. Huwa bunul mud. Huwa bunul madrasa. Huwa bunul mudarrisil. Huwa bunul mudarrisil jadidu. Jadidi au jayid. Latif labas. Khair insyaAllah. Warakallahu fikum. Syukuran. Ya, afan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taib. Al-an at-tamrin as-sani. At-tamrin as-sani. Latihan ke 2. Imla'il faraghi fi ma yali bin na'til ladhi baina qawsaini ba'da tahliyatihi bi alif lam indal luzum. Ba'da tahliyatihi bi alif lam inda al-luzum. Imla al-faraq. Ma mana imla al-faraq ya ikhwan? Isila al-faraq di tempat yang kosong. Fi mayali. Dalam kalimat-kalimat berikut. Bin na'ti. Dengan sifat yang ada di antara dua kurung. Setelah diberikan alif lam jika diperlukan. Inda al-luzum. Jika diperlukan maka beri alif lam. Kapan sifat itu diberikan alif lam, ikhwan? Jika mausufnya atau benda yang disifatinya itu juga alif lam. Karena kaidahnya bagaimana, Fajri? An-na'tu atau as-sifatu tatba'ul mausuf. Selalu mengikuti benda yang disifati. Nah. Taib la adurukum. Fadal, ikhwan. Rakam wahid. Man yakra rakam wahid? Fadal, ya akhi. Aynal mudarrisu jadidun. Naam. Aynal mudarrisu jadidu. Aynal mudarrisu jadidu. Ahsanta barakallahu. Al-jadid di sini menggunakan alif lam. Apa sebabnya? Apa jadi? Karena al-mudarris benda yang sifatnya itu al-manut itu ada alif lamnya. Maka sifatnya juga harus ada alif lamnya. Naam. Itsnan. Itsnan. At-tajiru fis-suqi. At-tajirul kabiru fis-suq. Naam. At-tajirul kabiru fis-suq. Naam. ثلاثة. أنا طالب قديم. أنا طالب قديم. طالب. أنا طالب قديم. ممتاز. Nah, di sini kenapa qadimun tidak menggunakan alif lam? Afarihin. Tidak ada alif lam. Karena kalimat talib atau sif mausufnya itu atau manutnya itu tidak ada alif lamnya. Arba'ah. Fadhil Karim, arba'ah. Jalasa talibu. Teruskan. Khalfa. Khalfa Muhammadun. Muhammadin. Muhammadin jadidun. Naam. Jadidun di sini untuk sifat untuk siapa? Untuk at-talib. Coba antum jawab. Jalasat talibul. Jalasat. Jalasat talibul jadidun khalfa Muhammadin. Sekali lagi, akhi. Jalasat talibul jadidu. Sekali lagi. Jalasat talibul. Panjang. Talibul. Jalasat talibul jadidun. Jadidu. Jadidu khulfa Muhammadin. Khalfa Muhammadin. Khalfa Muhammadin. Nah. Entar ya kawan, kalimat al-jadidu. Kalau sudah alif lam, maka tidak mungkin ada tanwin. Jadi tidak mungkin al-jadidun. Karena kalimat atau alif lam dengan tanwin ini memiliki makna yang bertolak belakang. Tidak mungkin dia berkumpul di satu kata. Alif lam itu menunjukkan ma'rifah. Tanwin itu menunjukkan apa ya, ikhwan? Nakirah. Alif lam itu menunjukkan benda itu benda yang tertentu. Khusus. Adapun tanwin itu menunjukkan nakirah masih umum. Nah, sehingga tidak mungkin berkumpul dalam satu kata. Al-jadidun. La. Al-jadidu atau jadidun. Salah satunya saja. Nah. Tep khamsah, Fajri? Bisa dicoba? Minal waladul manil. Manil waladu. Manil waladu tawilul ladhi kharajal ana minal fasli. Mumtaz. Manil waladu tawilul ladhi kharajal ana minal fasli. Mumtaz. Ahsan ta akhi. Sita. Sita. Annaru walidun. Annaru waladun qasirun. Waladun qasir. Dan ahsan. Sabah. Faisalu tabibun shahirun. Tabibun shahir. Mana shahirun? Mashhurun. Naam. Thamania. Liman hadal shahirun. Naam. Sekali lagi. Liman. Liman hadal shahirun maksurun. Maksur. Al-jawab. Liman hadal shahirun. Hadas. Hadas shahirun maksurun. Naam. Sarirul maksur. Sekali lagi, akhi. Sarirul. Sarirul maksur. Maksur. Maksur atau maksurun? Maksur. Dengan tanwin apa dia tanwin? Dhamma. Dengan dhamma saja. Nah, apa sebabnya? Karena al maksur ada alif lamnya. Nah, tidak perlu ada tanwin lagi. Al maksur. Liman hadas sarirul maksuru hakala. Nah, tis'a. Fadhil akhir kirim. Tis'a. Ada qalamun maksurun. Naam. Qalamun. Naam, tidak dipanjangkan. Qalamun, qalamun, pendek saja. Ada qalamun maksurun. Naam, jayyid. Asyara. Asyara. Aina sakinu? Sikinu. Aina sikinu haddun. Haddun. Haddun. Nah, sekarang dibuat haddunnya menjadi sifat. Nah, itu jawabannya. Bukan. Aina sikinul haddu. Aina sikinul haddu. Lihat sini Fajri. Hadunnya harus pakai alif lam. Apa sebabnya? Karena sikin itu alif lam. Maka sifatnya harus juga dengan alif lam. Terakhir ya, akhir kirim. Ahad Ashar. Liman hadhihi sayyaratu jamilatun. Nah. Liman hadhihi sayyaratu jamilatu. Naam, liman hadhihi sayyaratu jamilatu. Tayyib, nawasil mubasharan ila at-tamrin ats-tsalits awalan tsumma naftah al-majal lil muslimin. Kita lanjutkan dulu ke latihan ketiga. Iqra, baru setelah itu kita akan buka kesempatan untuk para pendengar. Naam. Iqra, fadhil ya Muhammad, iqra. Iqra. Wahid. الطالب الذي خرج من الفصل الآن من إندونيسيا. نعم جيد. فتدير سني وان. karena di sini kalau dicetakan lama, cetakan baru tidak ada sama sekali harokatnya. Di situ cetakan lama ada harokatnya? Hah? Tidak ada semua juga? Ada harokat semua akhir di situ? Tidak ada harokatnya sendiri. Tidak ada ini. Nah ini ujian yang agak ini ya, perlu kehati-hatian. Kalau istinan ya, istinan. Nah. Al-kitab alladhi. Ah, kenapa tiba-tiba al-kitabi di situ? Majrur. Al-kitab. Al-kitabul ladzi. Naam. Al-kitabul ladzi 'ala al-maktab, 'ala al-maktab. Ada 'ala di situ. Ulangi lagi. Lepas. Ulangi sekali lagi. Al-kitabul ladzi 'ala al-maktabil mudarrisi. Sekali lagi akhi, al-kitabul ladhi diperbaiki. Al-kitabul ladhi 'ala al-maktabi lil mudarrisi. Lil mudarrisi, mumtaz. Salahah, fadhil akhir kirim. Liman hada al-qalamu. Sambung. Qalamul. Qalamul jamilul. Jamilul ladhi 'ala al-maktabi. 'Ala al-maktab, mumtaz. Liman hadzal qalamul jamilul ladzi 'alal maktabi. Naam. Arba'ah. Ay al-baytu kabirul ladzi fi. Naam, teruskan. Fi dzalika sari'u liwazir. Lil waziri. Tayib, ada perlu di sedikit perbaiki. Fadhil Muhammad, tolong diperbaiki Muhammad. Arba'ah. البيت الكبير الذي في ذلك الشارع للوزير. نعم، في ذلك الشارع شارعي لل وزير. طيب خمسة. خمسة. السرير الذي في غرفتي، السرير الذي في غرفة خالد مكسور. نعم، في غرفة خالد مكسور. نعم جيد. طيب نفتح المجال للمستمع، كتابه كسمباتان untuk para pendengar. Bagi para pendengar yang ingin menjawab atau bertanya terkait pembahasan kita malam ini, Anda bisa menghubungi di 8236543. Mungkin ini kesempatan yang terakhir. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak, di mana? Dengan Komar di Cijantung, Pak. Komar di Cijantung. Iya, Pak Komar sudah sering Pak ya, sepertinya Pak ya. Ya, alhamdulillah. Pak. Alhamdulillah. Silakan Pak Komar, tamrin tsani yang kedua, Pak. Imla'il faragh itu dibaca. Ainal mudarris wahid. Wahidun. Nah. Ainal mudarrisul jadidu. Nah, isnan. Isnani at-tajirul kabiru. Salah satu. Belum lengkap Pak. At-tajirul kabiru. At-tajirul kabiru fis-suqi. Fis-suqi atau fis-suqah? Suqi. Apa sebabnya Pak Komar fis-suqi? Ada harfu jar fi. Nah, jadi. Nah, salasa? Salasatun. Ana talibun qadimun. Nah, kenapa qadimun di sini tidak menggunakan alif lam, Pak Komar? Karena talibun enggak pakai alif lam. Jadi ihsant. Arba'ah. Arba'atun jalasat talibul jadidu khalafa Muhammadin. Khalfa. Khalfa Muhammadin. Nah, jayid. Khamsa. Khamsatun manil waladut tawilul ladhi kharajal ana minal fasli. Naam. Naam. Sitta. Sitta. Ammarun waladun qasirun. Jayid. Yakfi. Pak Komar. Syukuran. Jazakallah khair. Ustaz. Ya. Nanti bisa dijelaskan antara itu perbedaan ma'at man'ud dan mubtada' khobar, Ustaz. Ya, insyaallah kita akan jelaskan insyaallah. Ya, sekarang saja. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi bagi para pendengar yang lain, kita berikan kesempatan di 8236543. Dan kami mohon bagi para pendengar yang sudah masuk ya, untuk berikan kesempatan kepada pendengar lain yang belum masuk ya, bisa. Nah. Untuk mencoba di 8236543. Nah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa akhi, di mana? Abu Hafiz di Cawang. Di Kerawang? Di Cawang. Oh, ya. Oh, Cawang. Baik. Ya. Fadal Abu Hafiz, Sabah. Arba'ah. Sabah. Nah. Jalasabul jadidu. Lah ana bilang tadi Sabah. Tujuh. Nah. Nah. Afan. Nah, labas. Faisalun tabibun syahir. Jayid. Nah. Liman hadzal sarir. Liman hadzal saririn. Liman hadzal sarirul. Liman hadzal. Liman hadzal sarirul maksuru. Nah, jayid. Hadza qalamun maksurun. Dibaca akhir kirim tisa'a nomornya. Naam. Hadza qalamun maksurun. Naam, taib. Putus-putus seperti ini. Nah. Ya. Asyara. Ainal sikinul. Ainal sikinul haddun. Naam. Al. Al haddu. Haddu. Naam. Terakhir. Ahad asyar. Aduh. Nah. Istamir, teruskan. Liman hadzal sayyaratu? Hadhihi sayyaratu. Liman hadhihi sayyaratu jamilatu? Naam, ahsant. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair. Tapi bagi para pendengar yang lain, kita berikan kesempatan kembali di 8236543. Anda bisa menghubungi dan mencoba untuk menjawab tamrin-tamrin yang terdapat pada pelajaran ke-9 yang terakhir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, dengan siapa Bapak di mana? Adi dari Bogor. Masyaallah. Silakan, siapa tadi namanya, Pak? Asadi. Pak Asadi, ya, silakan Pak Asadi. Ya, at-tamrin as-salis, latihan ketiga. At-tamrin as-salis. At-talibul ladzi kharaja minal fasli minal faslil ana min Indonesia. Mumtaz. Isnan. Isnan. Al-kitabul ladzi 'alal maktubul maktabi maktabil mudarrisi. Nah, alal maktabi lil mudarrisi. Alal maktabi lil mudarrisi. Nah. Jadi Pak, paham Pak ini maknanya Pak? Pak Sari? Alal maktabi. Mana alal maktabi? Maktabi di atas. Di atas buku meja. Di atas meja. Ya. Nah, teruskan Pak, salasa. Salasa liman hazal qalamul jamilul ladzi alal maktabi. Nah. Khamsa. Arba'ah. Arba'ah. Naam. Al-baytul kabirul ladhi fi dhalika syara'a. Syari'u. Syari'ul waziru. Lil. Lil waziru. Lil waziri. Lil waziri. Kenapa di sini kasrah Pak Asyari? Karena ada lam. Lam. Li. Ada li situ. Karena ada li itu harful jar. Lil waziri. Ya. Naam. Khamsa. Naam. As-sarirul As-sarirul ladzi fi ghurfatu ghurfati ghurfati khalidu khalidin khalidin maksurun maksurun. Naam ya. Kenapa di situ fi ghurfati Pak Asyari? Ghurfati karena ada sama seperti yang di atas sebelumnya, ada li di sini, ada fujar. Ada harf jar, ada fi di sini. Naam ya. Syukuran Pak Syari, jazakallah khair. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naqif ilahuna, kita cukupkan dulu para pendengar. Nanti insyaallah kemudian yang akan datang kita akan lanjutkan lagi kesempatan bagi para pendengar. Karena di sini ada beberapa permintaan tadi berkaitan dengan beda antara man'ut na'tun dengan mubtada khabar. Sekali lagi ana jelaskan, dan kebetulan di sini memang ada sedikit penjelasan mengenai masalah itu. Antum lihat di dalam kotak. Ya, sebagai tambahan, apakah dari Masjid Bekasi? Ya. Apakah man'ut yang kedudukannya sebagai khobar itu harus nakirah? Mungkin ditambahkan dari penjelasan. Man'ut yang bagaimana? Yang kedudukannya sebagai khobar harus nakirah seperti tadi. At-tajiru ghaniyun. Ah. Nah. Khabar di situ, bukan man'ut, nam. Khabar di situ, nam. Khabar. Apakah harus nakirah? Harus nakirah, nam. Taib, baitun jadidun. Kita jelaskan dulu kalimat yang dalam kotak. Baitun jadidun. Baitun di sini posisinya sebagai man'utun. Sekali lagi, baitun di sini posisinya sebagai man'utun. Jadidun posisinya sebagai na'tun. Atau istilah lain yang kiranya lebih dekat dengan bahasa kita, baitun itu mausufun, jadidun itu sifatun. Jadidun sifatun, dan kita pilih sifatun dan mausuf. Sering kita gunakan istilah ini daripada na'tun wa man'ut, karena anda lihat kalimat sifat wa mausuf ini kalimat yang dekat dengan bahasa kita sehingga tidak sulit dipahami. Sifat, jadidun sifat, sifat dari kalimat baitun. Baitun di sini mausufun. Mausufun artinya kata benda yang disifati. Kaidahnya di sini ikhwan, untuk sifat wa mausuf, sifat itu pasti harus selalu mengikuti benda yang disifati. Jika benda yang disifati di sini tidak menggunakan alif lam, seperti kalimat baitun tidak menggunakan alif lam, maka jadidun sifatnya juga harus tidak menggunakan alif lam. Maka kebalikannya, jika mausufnya atau man'utnya al-baitu misalnya, maka sifatnya ikhwan al-baitul jadidu. Al-baitu al-jadidu. Kalimat al-jadidu juga harus diberikan alif lam. Lalu di sini baitun muzakkar. Baitun di sini muzakkar. Kata benda yang bersifat laki-laki, maka sifatnya pun harus laki-laki. Jadidun. Jadi tidak benar kalau antum katakan baitun jadidatun. La. Karena di sini kaidahnya sifat itu selalu mengikuti benda yang disifati. Walaupun ada beberapa kasus kadang sifat tidak harus selalu mengikuti mausuf. Akan tapi ini kita katakan sebagai ghalibnya. Lalu apalagi ikhwan di sini? Di sini man'utnya marfu'. Apa itu marfu'? Harakat huruf terakhirnya ada dhamma. Antum lihat baitun dhammatain. Ala sekedalik. Baitun dhammatain harakatnya tun. Maka sifatnya juga harus jadidun. Antum lihat harakat huruf terakhirnya. Huruf terakhirnya apa ikhwan di kalimat jadidun? Dal. Antum lihat dal kan? Dal di situ harakatnya apa ikhwan? Dhammatain, sama seperti kalimat baitun. Sampai sini dapat dipahami? Taib, adapun al-mubtada wal-khabar, walaupun sebenarnya bukan saatnya sekarang ini kita jelaskan, tapi tidak mengapa karena sudah ditanyakan. Secara global saja kita katakan, kalau al-mubtada dan khabar kasusnya sedikit berbeda. Kalau al-mubtada dan khabar tidak selalu harus al-khabar tidak selalu harus mengikuti mubtada. Memang beberapa hal dia harus ikut dengan mubtada. Jika mubtadanya muzakkar maka khabarnya harus muzakkar. Maka seperti kita katakan at-tajiru ghaniyun, tidak boleh untuk katakan at-tajiru ghaniyatun misalnya. Akan tapi di sini tidak ada kelaziman at-tajiru harus atau tidak ada kelaziman kalimat ghaniyun harus alif lam sama seperti mubtadanya. Nah ini bedanya, ini diantara titik bedanya di sini. Dan kita tidak bisa mengetahui ini mubtada atau khabar atau sifat atau mausuf ketika belum kita dengar kalimatnya. Ketika ada orang mengatakan al-tajiru ghaniyun, ana ingin tes para ikhwan di studio. At-tajiru ghaniyun, ini mubtada wa khabar atau sifat wa mausuf ya ikhwan? At-tajiru ghaniyun. Mubtada khabar. Mubtada khabar, apa sebabnya? Lihat kalimat ghaniyun. Kalimat ghaniyun apakah mengikuti at-tajir alif lam? Tidak. Kalau kalimatnya at-tajirul ghaniyu, maka sudah pasti ini adalah sifat wa mausuf. Dan naktafi ala hadzal qadar insyaallah. Mudah-mudahan kita bisa lebih rinci akan bicarakan pada kesempatan akan datang. Terakhir sebelum kita tutup, kalau Muhammad dibaca al-kalimatul jadidatu. Al-kalimatul jadidatu. المكتبة الآن المروحة ما معنى الآن؟ نعم أنتم ترجمكم استاذي باشا المكتبة الآن المروحة ما معنى الآن؟ نعم أنتم ترجمكم استاذي باشا المكتبة ما معنى المكتبة؟ المكتبة ربستكان نعم الآن نعم المروحة كيباس أنين كيباس أنين نعم المستوصف puskesmas atau klinik. Naam. Al-madrasatu tsanawiyyatu. Sekolah menengah atas. SMA. Naam. Al-waziru menteri. Naam. Syahirun masyhur. Terkenal. Naam. Hadun tajam. Hadun tajam. Jayid barakallahu. Baik. Kita tutup subhanallahi hamdik, syada la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.